Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tersisa satu bait berhubungan dengan pembahasan af'al allati turatibu sara, yaitu adha yumazziku athwabi wa yadribuni aba'da shaybiya yabghi indiyal adaba. Adha yumazziku athwabi wa yadribuni aba'da shaybiya yabghi indiyal adaba. Di sini adha bermakna sara. Sara yumazziku athwabi wa yadribuni. Jadilah dia apa, merobek-robek pakaianku dan memukuliku. Nah, aba'da shaybi, ya, apakah setelah tuaku ini, ya bagi indi al-adaba, taib dia berbuat bagi, berbuat nam buruk secara adab terhadapku. Taib al-bait limra'atin min hizan. Perkataan yumazziku athwabi kinayah anil ihanah wa taqrib, yang mana asalnya adalah apa? Menyobek-nyobek pakaianku. Maksudnya apa? Menghinakan. Al-adab yakni mahasinul akhlak. Al-makna taqulu hadhihi al-mar'ah wa hiya tata'allam min dhalikal ibni al-aq. Naam. Seorang wanita yang naam sedih, naam, dari anaknya yang naam durhaka. Ini rabbaitu huwa huwa dha'if hatta idza balagha mablagha rijal sa'a yadribuni wa yuhinuni yuridu bidzalika ta'dibi fi ma yaz'um. Wa ta'dibul musin la yujdi wa la yufid. Naam. Jadi adha yumazziku athwabi wa yadribuni aba'da shaybi yabghi indiyal adaba. Nah, yakni kalimat yang enam, kritikan, enam, pengingkaran yang halus ini. Apakah setelah masa tuaku dia mau apa? Mau mengajari adab kepadaku? Tentunya apa, terbalik, ya tidak. Wa hadzal bait baitun min abyatin qalat ha'ita ban lidzalika alwalad wa ta'alluman min sani'ihi awaluha rabbaituhu wa huwa mithlul farakhi a'zumuhu ummut ta'ami tara fi jildihi zahaba hatta idha adha kalfuhali shaddabahu abbaruhu wa nafa an madnihi al-karaba ansha yumazziku athwabi yu'addibuni. Ini dalam riwayat yang lain. Kalau yang disebutkan Ibn Hisham, adha yumazziku athwabi wa yadribuni. Wa ba'dahu inni la umsiru fi tarjili lummatihi wa khatti lihyatihi fi khattihi ajaba. Nah, ya Rabb, dibaca yang tadi ya. Di mahalli jarin bil mudhaf Mafulun bih dari apa? Mafulun bih dari yang nah, dari yang bagi. Nah. Sedangkan al-alif yang bagi indial adaba ini dalam penulisan bait ikhwanifillah namanya apa? Alif lil itlaq. Perhatikan kalau penulisan bait akhirnya demikian. Ummu ta'ami tarafi jildihi zagaba. Nah. Taib abbaruhu wa nafa'an madnihil karaba. Nah, alif namanya alif lil itlaq. Asyahidu fi adha haythu stu'milan fil bayti muradifatan lisara. Ini jelas selesai dari pembahasan. Nah, fi'il-fi'il yang bermakna sara, ya sanifillah. Taib. Dan banyak penggunaannya. Karena amsa adha adha adha. Juga tambahan yang bagus. Nah, dalam ta'liq. Nah, seperti apa? Roja'a. Kemudian tayyib irtadda. Kemudian istahalat. Dan apa? Qa'ada. Karena datang dalam nas. Nah, datang dalam nas sehingga kita bisa memahami nas dengan apa? Dengan benar. Sekarang kita masuk pada ma yajuzu istimalul babi tamatan wa ma la yajuz ma'adayani ma'anat tamam. Ini bagus pembahasannya. Nah, yaitu yang boleh penggunaan nah, dalam bab ini yaitu kana wa akhwatiha secara tamah dan yang tidak boleh. Nah, bersamaan dengan penjelasan tentang makna tamam di sini. Qala rahimahullah wa ghairu laysa wafati awazala bi jawazit tamam ay al istighna anil khabar nahu wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisara. Naam. Fa subhanallahi hina tumsunu hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Taib. Qala fi syar wa yakhtassu ma'ada fati'a wa zala wa laysa min af'ali hadzal babi bi jawazi isti'malihi tamma. Jadi selain fati'a, zala, laysa, ini apa? Boleh untuk apa? Untuk digunakan dengan makna tam. Dan yang dimaksud dengan makna tam ikhwanifillah, wa makna tamam an yastaghniya bil marfu'i anil mansub, yaitu dia mencukupkan diri dengan marfu'nya saja dari mansubnya. Yang dalam hal ini mansubnya adalah apa? Khabar berarti kalau bermakna tam dia hanya butuh marfu saja sebagai sebagai fa'il. Nah, butuh marfu'nya saja sebagai fa'il. Lalu kenapa kok laisa tidak bisa seperti itu? Perhatikan catatan kaki, laisa talzamun naqsa bittifaq. Dia pokoknya naqis, nah, selama-lamanya. Wa zala khalafa biha al-Farisi fil halabiyyat annaha ta'ti tamah qiyasan la sama'an. Adapun zala al-Khalifillah ini ada khilaf. Fatiha khalafa biha as-Saghani. Fa'innahu dhakara fi nawadidil i'rab isti'malaha tamah. Nahu fati'tu anil amri fat'an idha nasituhu. Faza'amal muhabadi anna dhalla aydhan la tustamalu illa nasusah. Qala Abu Hayyan wa huwa mukhalifun linakli a'imatil lughah wa nahwi annaha takunu tamah. Qala fal hasilu anna ghayra laysa wa fati'a wa zala yustamalu taman yaktafi bil marfu'. Berarti ini tiga yang terjadi ittifaq apa? Laysa. Adapun fati'a dan zala ada khilaf. Ini tiga. Sedangkan dhalla ini jelas yang kuat. Nah, bahwasannya dia ikut bersama yang lain yang bermakna tam. Fatakunu kana tamatan bimakna sabata. Bimakna sabata. Wa thubutu kulli syai'in bihasabihi faminhu bimakna al-azaliyah. Ya. Maka jadilah kana yang tamah itu maknanya sabata. Bermakna sabata. Dan tetapnya setiap perkara itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Di antara thubut yang ditetapkan oleh kana yang bermakna azali. Nahu kana Allah wa la syai'a ma'ah. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Yani Allah Subhanahu wa taala ada sejak azali dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Tapi maksudnya apa? Yang menyamai Allah dari sisi apa? Azalinya. Dari kalangan makhluk. Nah, juga bermakna hadatsa. Nahu idza kana asy-syita'u fa adfi'uni fa inna syaikha yuhrimuhu asy-syita'u. Apabila datang musim dingin, maka apa? Hangatkanlah aku karena sesungguhnya orang tua menjadikan dia semakin lemah dikarenakan kedinginan. Juga bermakna hadara. Nahu wa in kana dhu usratin. Ayat apa? Wa in hadara dhu usratin. Fanadiratun ila maisarah. Bermakna waqa'a lahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sya'allahu waqa'. Apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Dan ini banyak kalau karena bermakna waqa'. Namkun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Taib. Waqafala namba ghazala nahu kuntus sabi'ai kafaltuhu. Kuntus sabiyya wa kuntus sufa ay ghazaltuhu, yaitu aku menenunnya. Tapi ini jarang penggunaannya, ya, konfila. Penggunaan kan yang paling banyak bermakna nam sabata dan bermakna apa? Bermakna waqa'a. Qala wa asbaha wa adha wa amsa bimakna dakhala fi sabah wa duha wal masa. Nah, kalau bermakna seperti ini dia bermakna tam. Fatakul adhaina. Adhaina berarti apa? Kita sudah masuk di waktu duha. Berarti ini tam. Asbahna. Makanya dalam zikir apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, asbahna yaitu kita telah masuk di waktu pagi. Amsayna ay dakhalna fid duha was sabah wal masa. Qala ta'ala fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Yani asbaha yusbihu tumsuna. Ini syahidnya kenapa dilewakan oleh Ibnu Hisham? Syahidnya pada tumsun dan tusbihun yang bermakna apa? Tam. Yani maksudnya Allah tatkala kalian masuk di apa? Waktu sore dan di waktu pagi. Wa qala asy-sya'ir fa min fa'alati annani hasanul qira idza lailatu syahba'u adha jaliduha ay baqiya jaliduha hatta adha ay dakhala fid duha. Nah, fadalla bimakna dama au tala, yang bermakna tam, bermakna dama terus menerus atau tala sepanjang. Pemasalan damami ini al-awal binahu ilau dhulla dhulmu halakan nas. Lau dhulla dhulmu halakan nas. Seandainya kedzaliman itu terus menerus ada, maka manusia akan hancur. Watani binahwi dhulla layl ay tala layl. Ya dhulla laylu ay dhulla laylu tala laylu, yaitu malam panjang. Nah, malam yang panjang. Malam ini panjang, ya. Tapi karena lapar jadi seakan-akan panjang kali. Nah, enggak pagi-pagi ingin makan. Qala bata bi makna nazala lailan. Yang turun di malam hari, wa bi makna aqama lailan juga bermakna apa? Menetap di malam hari yaitu menginap. Nahu qawli Umar amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad bata bi Mina. Ay arasa ay nazala biha layla na'am nuzula istirahah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh beliau telah apa? Menginap di Mina. Maknanya aras yaitu dia na'am turun di suatu tempat, yaitu turun di Mina dalam hari tadi di malam hari untuk istirahat bagi seorang musafir. Wa yuqal bata fil qaum wa kadza bata bihim ay nazala bihim layla. Bata fil qaum, yaitu menginap di tempat kaum tersebut, atau bata bihim sama, yaitu turun di tempat itu di malam hari untuk menginap. Bagata yuqal bata al qauma muta'addiyan bi nafsihi ay atahum laila. Nah, taib bata al qauma, yaitu nah datang kepada mereka nah malam di malam hari. Sara bimakna raja'a nahu ala ilallahi tasirul umur. Nah, ini dengan ini paham kita ikhwan fillah banyak penggunaan mana sara yang tam, mana sara yang naqis. Nah, sara yang nah tam bermakna raja'a. Tapi kalau kebalikannya juga raja'a bisa bermakna apa? Sara, ya kan? Nah, ini harus diperhatikan. Ala ilallahi tasirul umur, yaitu ketahuilah hanya kepada Allah lah apa perkara-perkara itu kembali. Nah, tasirul umur. Nah, kalau kita tidak memahami ini bingung ini. Nah, maksudnya apa? Perkara-perkara itu nah hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Baik. Kemudian wa dhamma nahu sara fulan asy-syai'a bi makna dhammahu ilaih. Nah, maksudnya apa? Digabungkan kepadanya. Nah, tai fulan telah bergabung. Wa minhu qaulullah ta'ala fasuruhunna ilaik. Fasuruhunna ilaik dalam apa kisah apa ini? Kisah apa? Kisah nah empat burung dan Nabi Ibrahim. Nah fasurhunna ilai. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilai. Nah, ambillah empat ekor burung, kemudian kumpulkan. Yaitu kumpulkan nah empat burung tersebut, kemudian apa diperintahkan untuk apa menyembelihnya, kemudian dipotong-potong, diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Ini juga dari sorok, bermakna apa? Dhamma. Wadama bimakna bakiya. Madamati samawati wal ard, yaitu selama langit-langit dan bumi ada, ya, selama masih ada. Mabakiya as-samawati wal ard. Wangkakka bimakna namkhalasa wangfasala. Nahu infakkal asiru awil khatam. Infakkal asiru awil khatam. Yaitu tawanan itu lepas. Taib atau nam cincin itu lepas. Ini infakka. Ini juga penggunaannya banyak. Bariha bimakna zahaba au zahara. Bil makna yain nam fusira qawluhu bariha lahunafa. Ay zahaba au zahara. Barihan khafa. Barihan bermakna zahaba atau zahara. Dua maknanya, dengan dua makna ini ditafsirkan perkataan barihan khafa. Ay zahaba al khafa. Maksudnya apa? Telah hilang apa? Al khafa. Yaitu ketidakjelasan, ya kan? Telah hilang ketidakjelasan. Maksudnya telah nampak ketidakjelasan, sesuatu yang disembunyikan telah nampak. Ya, segala sesuatu yang disembunyikan telah nampak. Rahasia-rahasia telah nampak. Ini sama. Barihal khafa. Wa minal makna al-awwal, yaitu bermakna dhahaba, qawluhu ta'ala wa in qala Musa li fatahu la abrahu. Nah, Masya Allah. Ini faedah. Nah, wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta apa terusnya? La amrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ay la adhab, aku tidak akan pergi. Nah, sampai mencapai tujuannya. Ini faedah ifani fi'lah bagus, berhubungan dengan makna-makna yang tam dari fi'il-fi'il kana wa akhwatiha. Kecuali apa tadi yang tidak datang dengan makna tam, Muhammad? Fatihah? Zala? Yang terjadi isma apa? Laisa. Naam. Qaqaulihi ta'ala wa in kana du asratin. Telah kita lewati tadi. Makna kana di sini sebagai apa? Apa? Zakaria. Wa in kana du asratin. Handara. Ya. Wa in handara du asratin fa nadiratun ila misal. Nah. Kemudian fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ini juga telah kita lewati ayat dakhala fi fil masa wa dakhala fi subuh. Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard. Dama bermakna apa? Baqiyah. Berarti as-samawat sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, kemudian kalau tumsun, fa'ilnya mana? Tumsun fa'ilnya mana? Basa'id. Subhanallahi hina tumsun. Tumsun fa'ilnya mana? Wawu. Tayyib, mudah ya. Tayyib itu dulu. Ada pun syair insyaAllah. Kita ambil pendapat kemana. Ya bagus, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini makna-makna yang disebutkan di sini, Masya Allah. Apalagi yang berhubungan dengan Al-Quran sangat membantu. Nakhwet, tapi bihadha walhamdulillah.